Okay, kembali lagi di Hot Talk Show. Bersama saya Mama nih. Dan saya Papa T. Papa T, malam ini kamu kenapa bau asap? Ya namanya juga abis naik bis kota nih. Saya gak suka kamu bau. Naik bis kota tuh asik loh. Apa? Di sana bisa dapat kenalan cewek. Kamu pasti ngeceng ya? Enggak juga. Tadi ketemu anak-anak Segidok di jalan. Terus kita putar-putar naik bis kota, keliling kota gitu. Sekarang di mana mereka? Ya? Masih di bis kota? Masih, mereka memang suka naik bis kota. Mereka keliling-keliling terus. Saya mau ikut kalau gitu. Boleh, ayo. Bisa ngeceng kan? Bisa. Bis kota.